alaihi salam membela lawu, Nabi Ibrahim yang sabar merelakan Ismail, Nabi Ismail yang soleh bertemu Allah. Nabi Nuh yang perkasa membuat perahu besar, Nabi Allah yang Muhammad membawa Quran. Itulah mujizat para nabi yang para nabi yang di